Doa bepergian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pada perjalanan ini kebaikan dan takwa dan amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan pendekkanlah jaraknya.